Mitra bisnis, pengusaha mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung soal aturan pajak PPN, di mana pengusaha keberatan dengan pasal yang menyebutkan barang ataupun jasa kena pajak untuk tujuan sendiri, bahkan untuk keperluan produksi, dikenai PPN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Darussalam. Pak Darussalam, apa komentar Anda soal gugatan aturan pajak ini? Ya, pertama, judicial review adalah hak wajib pajak ya, Mbak ya. Kalau wajib pajak merasa ada hak-haknya dirugikan karena mereka dikenakan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, itu adalah hak mereka ya, Mbak ya. Nanti tinggal Mahkamah Agung untuk melihat dan menguji apakah memang ada hak-hak yang mereka dilanggar karena pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, terkait dengan pengajuan yang saya dengar tadi adalah ini karena dikenakannya PPN atas barang untuk tujuan produksi. Nah, sepintas saya tidak paham detailnya seperti apa, tapi kalau saya lihat PPN itu kan seharusnya dikenakan atas konsumsi ya Mbak ya, sehingga kalau memang itu ditujukan untuk produksi ya memang seharusnya tidak kena pajak, kalau itu memang faktanya seperti itu. Ya karena kan pada dasarnya PPN itu kan dikenakan atas konsumsi, sehingga kalau itu barang itu tidak untuk konsumsi atau dipergunakan untuk produksi ya seharusnya tidak kena pajak seperti itu. Ya kalau memang itu dikenakan tidak sesuai aturan ya perusahaan akan dirugikan sebesar jumlah yang ditagihkan kepada mereka, seperti itu Mbak ya. Ya jadi menurut saya kalau memang itu faktanya demikian, pajak itu dikenakan atas produksi tapi tidak dikenakan atas konsumsi, ya silahkan aja mengajukan judicial review gitu Mbak ya. Jadi kita lihat aja bagaimana nanti Hakim Mahkamah Agung untuk menilainya, seperti itu ya Mbak ya. Nah, apakah ini salah satu cara pemerintah Pak dalam meraup lebih banyak lagi pendapatan negara? Saya pikir tidak seperti itu ya Mbak. Artinya kan gini, kan antara pemerintah dan wajib pajak kan sudah ada rambu-rambu ketentuan perpajakan. Ya, masing-masing pihak saling mematuhin aja atas sesuatu yang sudah ditentukan tersebut di aturan. Nah, cuma yang penting harus digarisbawahi adalah bahwa ketentuan di bawah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah seharusnya merefer pada undang-undang itu sendiri gitu lah. Nah, kalau wajib pajak merasa aturan yang dibikin oleh pemerintah tidak sesuai dengan undang-undang, ya silahkan aja mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya aturan mainnya sudah jelas semua gitu ya Mbak ya. Demikian pengamat perpajakan Darussalam. Saya Mandariska.